Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-31 dari kitab Mawaqitus Salat. Pada bab yang ke-31 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab La yataharru salah qabla ghurubi syams. Bab hendaknya seorang tidak menyengaja salat pada saat sebelum tenggelamnya matahari. Dan sudah kita lalui di materi berbab yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, bahkan sampai matahari naik dari ufuk sekitar satu tombak. Sebagaimana beliau pun melarang salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dan hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu taala di Sahih Muslim telah kita lalui. Setelah Nabi SAW mengatakan salat subuh, salat engkau salat subuh, summa aqsir anis salat. Kemudian berhentilah dari salat. Hatta tertabi'a syams qida rumhin, sampai matahari naik sekitar satu tombak. Fa innaha tatuhina tatu baina qama syaitan wa hina idin yasjudu laha kufar. Karena matahari kita terbit di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu para penyembah matahari, orang-orang kafir menyembah matahari. Itu pada saat matahari terbit. Begitu pula ketika beliau menyebutkan salat asar, Nabi mengatakan setelahnya thumma aqsir anis salat hatta taghruba syams. Setelah salat asar maka berhentilah kamu dari salat sampai terbenam matahari. Fa inna taghrubu hina taghrubu baina qawmi syaitan wa hina idin yasjudu al-kufar. Karena matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu orang-orang kafir, para penyembah matahari, sujud kepada matahari. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita perhatikan. Dan pada kalimat la yataharra, jangan menyengaja, mafhumnya dan maknanya bahwasanya kalau tidak disengaja maka diperbolehkan. Misalnya seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, kemudian di penghujung hari dia suci, kemudian dia bersuci dan dia dapatkan salat asar menjelang tenggelam matahari. Maka sudah kita lalui, Nabi mengatakan man adraka rakatan min al-asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakat dari salat asar pada waktunya, maka dia telah mendapatkan asar. Jika seorang salat asar di akhir waktu, kemudian dia hanya mendapat satu rakaat dan tiga rakaat sisanya di waktu maghrib, maka dia telah mendapatkan salat asar. Maksudnya dia salat pada saat tenggelam matahari, tapi tidak disengaja, bukan menyengaja salat di waktu tersebut, maka diperbolehkan. Begitu pula seorang misalnya tidur di waktu malam dan Allah takdirkan bangun terlambat, menjelang terbit matahari dia baru bangun, maka bangun dan sholat di waktu tersebut. Yang dilarang taharus sholat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam darul hijrah an Nafi wa Nafi maula ibn Umar an ibn Umar wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum فَيُصَلِّ عِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah SAW bersabda, jangan sesandar kalian menyengaja salat tatkala terbit matahari, begitu pula tatkala tenggelamnya matahari. Itu merupakan waktu yang Nabi melarang kita salat pada saat tersebut, waktu yang kita dimakruhkan sholat di waktu tadi, dan karohnya karoha syadidah, sangat makruh sekali sholat di waktu tersebut. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih ibn Shihab qala akhbarana Atha ibn Yazid al-Jundai annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul Abu Sa'id al-Khudri Ubayd ar-Rahman nasmu Hasan Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subh hatta tartafi'a syams wa la salata ba'da al-'ashr hatta taghiba syams. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai tartafi asyams, sampai matahari naik. Matahari naik qida rumhin, sekadar satu tombak sepenggalan dari ufuk. Dan tidak ada solat setelah solat asar sampai tenggelam matahari. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, larangan solat setelah subuh dan larangan solat setelah asar, dikecualikan salat dawatil asbab, salat yang ada sebabnya. Seperti kita sebutkan di materi yang lalu, seorang misalnya qadarullah luput darinya salat qabliyah subuh, qabliyah fajr, yang Nabi katakan khairun dunya wa ma fiha, pahala dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sunnah mu'akkadah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, tidak pada saat safar, terlebih lagi pada saat hadar. Nabi kalau safar biasanya beliau tidak pernah sholat rawatib qabliyah wala ba'diyah, kecuali dua rakaat sebelum subuh beliau senantiasa menjaganya sampai pada saat safar. Seandainya seorang qadarullah luput darinya sholat qabliyah fajar, dia bangun, kemudian ketika persiapan sholat, misalnya iqamah sudah dikumandangkan, maka dia sholat subuh berjamaah bersama imamnya dalam keadaan belum melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, maka diperbolehkan dia sholat setelah selesai sholat subuh. Sebab aslinya sholat yang disebut adalah makruh, tidak diperbolehkan. Dan tapi datang hadis tersendiri dalam masalah ini. Nabi pernah melihat seorang sahabatnya setelah salat subuh bersama Nabi SAW tiba-tiba berdiri. Maka Nabi berkata, al-subha arba, apakah salat subuh 4 rakaat kamu tambah lagi setelah selesai bersama imam? Maka sahabat tersebut menyebutkan bahwasanya beliau tidak sempat salat 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi ikrarkan perbuatan sahabat tersebut, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan boleh pula dia mengakhirkan, mengganti dua rakaat sebelum subuh sampai datang waktu duha, sampai matahari naik. Begitu pula yang berkaitan dengan salat badal asr. Salat badal asr aslinya tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau ada sebab, maka diperbolehkan. Ini pun pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat zuhur beliau tersibukkan oleh tamunya sehingga tidak sempat salat ba'diyah. Maka setelah salat asar beliau salat dua rakaat pengganti ba'diyah yang tertinggal setelah zuhur. Syahidnya salat setelah asar aslinya dilarang, tapi kalau ada sebab maka diperbolehkan. Dan di atas sebab seperti tadi mengqadha qabliyah sebelum subuh, qabliyah subuh, atau mengqadha ba'diyah zuhur. Dan juga termasuk sebab misalnya seorang masuk ke dalam masjid dan hendak duduk di masjid, maka diperbolehkan. Kita mau menghadiri salat maghrib, maghrib jam 6 kurang seperempat, iya jam setengah 6 sudah datang, maka masuk ke masjid salat 2 rakaat sekalipun waktu karohat, karena min dawatil asbab, ada sebabnya. Yang dilarang salat mutlaqah, salat nafilah mutlaqah. Qala hadatsana Muhammad bin Aban, qala hadatsana Gundar, Gundar Raihan, siapa namanya? Ahsanta Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah Hausan, Syu'bah bin man? Ahsanta Syu'bah bin Hajjaj, Abu siapa? Ahsanta Abu Bustam, Amir Miyatul Hadith. Ana bi Tayyah, Ani Imad, Abu Tayyah, basmuh? Ahsanta Yazid ibn Humaid. Ada yang mirip dengan Yazid ibn Humaid, Lahik ibn Humaid. Siapa kunyahnya? Ahsanta Abu Mujlaz. Qala sami'tu Humran ibn Aban yuhadithan Muawiyah. Qala innakum latusalluna salatan laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ayna yusalliha walaqad naha anhuma, yani arakata ini badal asr. Dari Umar bin Aban beliau menukil dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Muawiyah ketika beliau menjadi khalifah beliau berkata, innakum batusalluna salatan, sungguh kalian melakukan salat. Laqad sahibna Rasulullah SAW fama ra'ayna yusalliha, dalam keadaan kami telah bersama Nabi SAW. Dahulu bersama Nabi SAW kami tidak pernah beliau melakukan salat tersebut. Walaqad naha anhuma, bahkan Nabi melarang kedua salat tersebut, yaitu salat tersebut dua rakaat sebelum setelah salat asar. Jadi Muawiyah mengingatkan bahwa salat setelah asar itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan beliau menambahkan, kami tidak pernah melihatnya. Tetapi ini adalah hasab ilmi, sesuai dengan pengetahuan Muawiyah. Dan Aisyah, istri Nabi SAW, lebih tahu dengan apa yang Nabi lakukan di rumahnya. Beliau salat dua rakaat di rumahnya setelah salat asar, tatkala beliau tersadukan oleh tamunya. Kemudian beliau dawama alaiha, beliau mudawama dengan salat tersebut. Dan itu khususnya Nabi SAW, idha amila syai'an dawama alaih, kalau beliau melakukan suatu perkara beliau terus lakukan perkara tersebut. Qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala hadatsana Abdah ibn Sulaiman an Ubaidillah an Khubayb an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatain, ba'da al-fajr hatta taghrub asy-syams wa ba'da al-'ashr hatta taghrub asy-syams. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua salat. Yang pertama setelah salat subuh sampai terbit matahari. Kan hatta tartiyah asy-syams, sampai matahari naik qidar rumhin, sekitar satu tombak. Dan yang kedua setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini dua waktu yang kita dilarang sholat pada saat tersebut. Dan waktu yang lainnya adalah inda istiwa asy-syams, hina syams fi kabidis sama, ketika matahari berada tepat di atas langit, itu tepat di atas ketinggiannya, yaitu qabla zawal, maka kita bilang dari sholat pada saat tersebut sampai zawal matahari, sampai zawal matahari. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa bi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman di bab yang ke-12 min syu'abil iman. Sebelum menyebutkan hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, perintah Nabi SAW kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga salat yang 5 waktu dan menjaga siam Ramadan serta menaikkan zakat dan mentaati ulatul umur, pemerintahan kaum muslimin. Dan Nabi jamin bagi siapa saja yang melakukan tersebut dengan surga. Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u mar'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi SAW tatkala hajatul wada dalam khutbahnya, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian, dan jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan siam bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat oleh kalian, dan taati pemerintahan kalian, tadkhulu jannata rabbikum, dengannya kalian akan masuk surga. Menunjukkan bahwasanya ketakwaan dan menjaga rukun Islam itu sebab dukhulil jannah, dan menunjukkan bahwasanya mentaati watul umur, mentaati pemerintahan kita dan kaum muslimin dalam hal yang baik, itu sebab masuk surga. Jadi kita mentaati penguasa, ta'budanillahi azza wajal, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah dan Rasul yang memerintahkan kita. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati oleh kalian Allah dan taati oleh kalian Rasulullah, dan juga taati ulil amri minkum, penguasa atau pemerintahan kalian. Dan ini kewajiban kita mentaati ulatul umur, akan tetapi dalam perkara-perkara yang baik. Adapun dalam perkara maksiat, maka kita tidak diperbolehkan mentaati siapapun juga, walaupun penguasa kita, bahkan walaupun ayah dan ibu kita. Dalam perbuatan maksiat kita tidak boleh mentaati makhluk. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengatakan ketika memerintahkan kita untuk mentaati watul umur, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah. Faida umur ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai, begitu pula dalam perkara yang dia benci, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka fala sam'a wa la ta'ah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang. Dan ini merupakan perkara yang paling tepat dalam bermuamal dengan ulatul umur, senantiasa taat kepada pemerintahan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang baik, yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis setelahnya yang disebutkan, beliau menyebutkan hadis Fadlah bin Ubaid radhiyallahu taala an. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala, yang baru datang ini Dafa Al-Imam An-Nasa'i. Masmu? Siapa yang bantu? Siapa ini? Siapa? Sami Azhari. Zaki, Allah yabarik fi Zaki indak, al-imamu Nasa'i masmu. Ya? Kalau Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah, Ahsan Ahmad ibnu Syaib An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Hatib, qala al-Harith ibn Miskin qira'atan alay wa ana asma' an ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb al-Misri. Qala akhbarni Abu Hani, Abu Hani sebutkan nama oleh Asy-Syaikh rahimahullah Humaid ibn Hani, an Amr ibn Malik al-Janabi annahu samia Fadhal ibn Ubaid yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana za'imun والزعيم الحمير لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حين شاء أن يموت. قال الشيخ هذا حديث حسن وأبو هاني وهميد ابن هاني المصري سندنيا مساسا بمصريين. Dari Fadhal ibn Ubayd radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'im, aku menjadi za'im. Dan disebutkan Az-Za'im oleh rawi Az-Za'im Al-Hamil. Az-Za'im mana Al-Hamil, Al-Hamil mana Kafil. Aku menjadi penjamin. Sebuah faedah oleh sebagian ulama, bahasanya Za'im dan Hamil dan Kafil itu semakna. Hanya saja kalau Za'im itu penggunaan penduduk Madinah, Ahlul Madinah. Kalau Hamil itu penggunaan penduduk Mesir. Dan kalau kafil, penggunaan penduduk Irak. Tapi maknanya sama. Orang Mesir mengatakan hamil, orang Madinah mengatakan za'im, dan orang Irak mengatakan kafil. Ana za'imun, aku menjadi penjamin liman amanabi, bagi orang yang beriman denganku. Wa aslama, dan berislam. Kalau kita sudah pelajari akidah, maka sangat mudah memahami hadis ini. Karena ada kaidah dalam akidah tentang perbedaan al-iman dan Islam. Al-iman wal Islam idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Al-ma'na al-iman dan Islam kalau disebutkan dua-duanya maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-iman bermakna amalan batin dan al-Islam amalan zahir. Dan idza sama ya baik daftar sama. Dan kalau disebutkan salah satunya maka mencakup mana yang lainnya. Kalau dikatakan Islam saja maka mencakup iman, dan kalau dikatakan iman saja maka mencakup Islam. Maka kalau saya dikatakan fulan muslim, fulan seorang muslim, maka sudah pasti dia muslim dan mukmin. Atau fulan mukmin, maka sudah pasti dia adalah seorang muslim. Muslim mencakup mukmin, mukmin mencakup muslim. Hanya saja kalau dikatakan fulan muslimun mukminun, maka mukmin mencakup amalan hati dan muslim mencakup amalan zahir. Dan hadis Umar sudah kita hafal bersama. Nabi ketika ditanya oleh Jibril, "Mal iman?" Apa itu iman? Beliau sebutkan, "Anta syada al-iman antu min billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khair wa syarr." Berkaitan dengan keimanan hati, amalan hati. Dan ketika beliau tanya tentang Islam, berkata Islam, beliau menjawabnya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ini satu dari sabila, mencakup amalan-amalan jawari. Di sini bisa kita ketahui bahwasanya perkataan Nabi, liman amana nabi wa aslam, aku menjadi penjamin bagi siapa saja yang hatinya beriman. Wa aslam, dan dia tunduk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan hatinya dan tunduk dengan jawarinya, anggota badannya. Wa hajar, dan dia berhijrah. Dan hijrah bahasa itu dari ke negeri Madinah, ke negeri Makkah atau negeri-negeri Kufar ke negeri Madinah. Aku jamin baginya bagi yang beriman dan tunduk dan berhijrah bi baitin fi rabil jannah, dengan rumah di pelataran sorga. Wa baitin fi rabil jannah, dan dengan rumah di tengah sorga. Dan Nabi takid lagi dan beliau tambahkan, wa ana zaimun liman amana nabi wa aslama wajada fi sabilillah bi baitin fi rabil jannah wa baitin fi asl jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Aku menjadi penjamin bagi siapa yang beriman denganku dan dia tunduk dan berjihad fisabilillah, atau berjihad fisabilillah, dengan rumah di pelataran surga, di halaman surga, dan rumah di tengah surga, dan rumah fi a'la ghurafil jannah, dengan rumah di bagian yang paling tinggi dari ghurafil jannah, dari istana atau rumah yang ada di surga. Kemudian kata Nabi SAW, man fa'ala dhalika falam yada lil khairi matlaba wala min asyari mahraba yamutu haitsu syaa'a yamut. Kata beliau, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, beriman dan tunduk, hijrah dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan meninggalkan satu tempat kebaikan pun dari amalan kebaikan, terdapat pada kebaikan, melainkan dia akan melakukan kebaikan tersebut. Dan tidaklah katanya dia memiliki tempat berlindung dan melakukan diri dari keburukan, melainkan dia akan berlindung di tempat tersebut. Maknanya orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah dan berhijrah atau berjihad, pasti dia menjadi orang yang sangat haris dengan amal-amal kebajikan. Dia akan kejar dan akan lakukan semua amal kebajikan yang dia mampu lakukan, dan dia akan selalu menghindar dan lari dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, yamutu haitsu syaa'a yamut. Barang siapa yang seperti ini, maka meninggal dimanapun dia meninggal, maka pasti dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggal di rumahnya, meninggal di medan jihad, meninggal di tempat manapun, katanya dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, itu surganya. Baik fi rabbil jannah atau wasatul jannah atau fi a'la ghurafil jannah. Intinya keutamaan yang sangat besar dan janji Allah Subhanahu yang sangat mulia. Dorongan baik kita agar kita memperkuat keimanan kita, memperbanyak amalan soleh yang merupakan bekal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dorongan untuk berhijrah bagi yang wajib untuk hijrah. Dan di antara hijrah yang paling besar adalah man hajara mahramallahu alaih, orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dorongan untuk berjihad fisabilillah, dan termasuk jihad yang paling besar ada jihadun nafs, menjihad diri kita sendiri dengan menghilangkan kebodohan dari diri kita dan mengamalkannya serta mendakwahkan dan bersabar di atasnya. Dan sejujurnya menunjukkan bahwasanya di antara balasan yang Allah berikan kepada pada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang yang saleh, orang yang baik, dimudahkan baginya amalan-amalan saleh dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Karena tadi, orang yang memiliki sifat iman, Islam, hijrah dan jihad, kata Nabi, tidaklah dia mendapatkan tempat terdapat pada kebaikan, bahkan dia akan ambil kebaikan di tempat tersebut. Dan dia tidak mendapatkan tempat untuk berlindung dari kejelekan, bahkan dia akan berlindung di tempat tersebut. Menunjukkan amalan soleh di antara pahala yang diberikan kepadanya dan basan yang diberikan kepada orang yang beramal soleh, dimudahkan amal-amal soleh yang lainnya dan dijauhkan dari keburukan. Dan orang yang bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yamutu haitsu syaa'a yamut, dimanapun dia meninggal maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat janji surganya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.